السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين يا حرمتي، kali ini kita akan membahas sedikit tentang kehidupan dan dakwah Syekh Al-Allamah Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Dan tentunya perlu kita bahas sejarah hidup beliau dan dakwah beliau, khususnya juga mengetahui prinsip-prinsip akidah beliau, karena memang di zaman kita ini beliau, Syekh Muhammad bin Wahhab, benar-benar terzalimi. Terzalimi dengan cerita-cerita, dengan dongeng-dongeng yang mengerikan, yang menggambarkan seakan-akan sosok ini adalah sosok orang yang jahat, kejam, pembunuh, mengkafirkan kaum muslimin, pemberontak, tidak mau bersalawat kepada Nabi, dan seterusnya dan seterusnya. Tentunya ini adalah kezaliman, kedustaan, sesuatu yang kalau kita baca sejarah hidup beliau sangat jauh dari kenyataan. Dan uniknya, setiap orang di zaman kita ini yang mendakwahkan dakwah tauhid, kalau sudah berbicara, berdoalah kepada Allah, jangan berdoa kepada kuburan, lantas ditunjuk Ibnu Wahhabi. Kalau ada yang berkata hendaklah kalian meminta kepada Allah SWT secara langsung, tidak perlu pakai perantara-perantara, maka akan dituding dengan segera Wahhabi. Hati-hati, berbahaya. Bahkan sampai-sampai mereka mengatakan bahwa bahaya Wahhabi ini sudah betul-betul mencapai puncaknya, dan dikatakan dengan kalimat darurat Wahhabi. Hadirin rahimakumullah, Emang berapa orang yang sudah dibantai oleh Wahabi di Indonesia ini? Kalau menazakumullah kamu semuanya sama rumah. Itu semua karena kesalahpahaman terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Dan juga yang menjadi catatan penting dan unik adalah setiap ada orang berdakwah tauhid mengajak kepada la ilaha illallah selalu ditunjuk dengan Wahabi. Selalu ditunjuk dengan Wahabi. Artinya ada sisi baiknya atau ada sisi bahwa mereka mengetahui hakikat inti dari dakwah syirik, yaitu dakwah tauhid. Iya kan? Sehingga dari sisi itu mereka tahu bahwa Syekh Muhammad bin Wahab berdakwah kepada tauhid. Buktinya setiap orang yang berdakwah dan mengajarkan la ilaha illallah, mengajarkan untuk beribadah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain, mengajarkan untuk meminta dan berdoa kepada Allah, jangan minta pada pohon-pohon keramat, jangan minta pada kuburan keramat, jangan minta pada batu-batu keramat, berlindunglah kepada Allah, jangan berlindung kepada keris, kepada jimat-jimat. Mereka langsung menuduh bahwa ini ajaran Wahabi. Kalau yang ini iya, memang dakwah Syekh adalah dakwah tauhid. Tetapi apakah Syekh rahimahullah mengkafir-kafirkan kaum muslimin, apalagi menghalalkan darah mereka, apalagi memberontak kepada penguasa, apalagi tidak mau bersalawat kepada Nabi, padahal buku-buku peninggalan beliau, kitab-kitab yang ditulis oleh beliau dimulai dengan salawat kepada Nabi SAW. Setelah puji-pujian pada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan dengan salawat kepada Nabi SAW. Bahkan setiap mengucapkan nama Nabi, Rasul akan disebut dengan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qul inna a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. Perlu kita bahas sedikit munculnya, lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Yaitu di zaman yang betul-betul zaman yang sudah mulai rusak. Zaman jahiliyah yang baru, bukan jahiliyah yang dulu. Jahiliyah di akhir-akhir atau jahiliyah abad 20 atau sejenisnya. Mengapa demikian? Karena yang terjadi di segala penjuru, apakah di Hijaz atau di Yaman atau di Turki dan sekitarnya, semuanya sudah kembali kepada penyembahan-penyembahan kubur. Mereka sudah mengagung-agungkan tempat keramat, pohon keramat, batu keramat. Bahkan mereka mengagungkan sebuah tempat, dikatakan bahwa di situ ada kuburan seorang wanita yang salihah, waliyun min awliyaillah. Karena dulu pernah terjadi wanita yang saleh dicegat oleh para perampok dan penjahat, ingin dianiaya, ingin dilecehkan kehormatannya, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bukit itu terbelah dan dia melihat ada lubang, maka dia selamatkan dirinya ke dalamnya. Artinya mati. Kemudian tempat itu dikatakan keramat oleh mereka. Demikian pula pohon-pohon yang mereka katakan, ya fahlal fuhul, wahai pohon pejantan yang kokoh, a'tina zaujan qablal haul, katanya, berikan aku jodoh sebelum tahun ini. Itu sudah merata di sana. Bahkan kalau mereka bersumpah, mereka enggak puas kalau bersumpah dengan nama Allah, bersumpah dengan nama syekhmu, syekh sufi ya, syekh-syekh tarekat. Karena mereka menganggap bahwa syekh tarekat itu sangat sucinya, sangat tingginya, maka kalau bersumpah, bersumpahlah dengan syekhmu. Syekhmu siapa? Bersumpah dengan nama syekhmu. Sumpah dengan selain nama Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta jodoh kepada pohon, meminta segala macam keselamatan pada perkara-perkara atau makhluk-makhluk yang mereka anggap keramat. Ini khulunna azakumullah. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seorang alim, ulama ahli sunnah, al-mujaddid, yang memperbaharui agama ini yang sudah kotor dengan kesyirikan-kesyirikan, yang sudah dicampur dengan kebidahan-kebidahan, yang sudah dicampur dengan berbagai macam tambahan-tambahan, maka dibersihkan kembali oleh Syekh Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya, dengan rahmatnya. Dan kita katakan bahwa beliau bukan satu-satunya ulama. Banyak ulama di masa itu yang menghadapi perkara yang sama, menghadapi kesyirikan-kesyirikan. Di antaranya yang ma'ruf kita kenal adalah Imam As-San'ani dan Imam Syaukani. Kita lihat apa diceritakan oleh beliau tentang keadaan zaman. Yang pertama kita baca ucapan Al-Allamah Muhammad ibn Ismail As-San'ani. Dia menggambarkan bagaimana keadaan kesyirikan yang ada di negerinya dan negeri-negeri sekitarnya, yaitu di zaman tersebut, di zaman lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan itu satu zaman. Beliau mengucapkan dalam bentuk syair, qala waqad ja'atil akhbaru anhu bi annahu yu'idu lana asy-syar'a asy-syarifa bima yubdi wa yansur jahran ma ta'a kull jahilin wa mubtadi' منه فوافق ما عندي ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ضلنا الناس فيها عن الرشد. Kata beliau, sungguh telah datang berita-berita tentang beliau, maksudnya tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, بأنه يعيد لنا الشرع الشريف, bahwa dia mengembalikan untuk kita syariat yang mulia. Bima yubdi, dengan sesuatu yang ditampakkan. Wa yansur jahran, dan beliau menyampaikannya dengan jahran, menyebarkannya dengan terang-terangan. Ma tawa kullu jahilin wa mubtadi' minhu. Semua apa yang ada pada segala macam mubtadi', orang bodoh dan sebagainya, diterangkan bahwa ini batil, ini syirik, ini bid'ah. Fa wafaqa ma indi. Kata beliau, kata San'ani rahimahullah, maka cocoklah dengan apa yang ada padaku. Artinya dakwahnya dakwah tauhid, sesuai persis seperti apa yang aku jadikan sebagai misiku. Ini khunilin a'azakumullah untuk menunjukkan bahwa Syekh Muhammad bin Wahhab tidak sendiri. Ada masyayikh ulama di zamannya yang juga berdakwah dengan tauhid dan mencocoki beliau dan senang gembira ketika ada dakwah tauhid. Wa ya'mur arkana syari'atiha diman masyahid, dan beliau, maksudnya Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullah, ya'mur arkana syari'ah, memakmurkan, menghidupkan rukun-rukun agama, rukun-rukun syariat, prinsip-prinsip agama. Hadiman masyahid, dengan meruntuhkan segala macam bentuk-bentuk masyahid, monumen-monumen kesyirikan diruntuhkan. Yang balan nasu fiha, yang manusia sesat karenanya. Balan an-nas fiha al-rusdi, yang sesat menyimpang dari jalan yang lurus. Qanibina azakumullah, kelihatannya mungkin ucapan-ucapan fitnah yang diarahkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah dari mereka-mereka penyembah-penyembah kubur, mereka-mereka yang mengagungkan monumen dan masyahid, dan mereka dendam karena ini. Padahal kata Sana'ani, itu benar. Dan itu adalah jalan yang hak, yaitu meruntuhkan berbagai macam tempat-tempat kesyirikan. Kaum muslimin yang saya hormati, ini pujian dari Syekh Al-Allamah As-San'ani. Qal, dikatakan a'adu biha ma'na suwa wa mithlahu yakutu wa wad bisa dalika min wuddi. Mereka, kaum musyrikin itu, menghidupkan kembali ma'na suwa, ma'na yahud, ma'na wad. Yang disebut ini adalah berhala-berhala di zaman kaum Nuh. Persis dihidupkan kembali yang sama atau mirip dengan itu di zaman Syekh Muhammad bin Wahhab, di zaman Syekh San'ani, di zaman Syekh Syaukani rahimahumullah. Yaitu apa yang Allah katakan tentang mereka, musyrikin di zaman Nabi Nuh alaihissalam. La tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Jangan tinggalkan Wadd, Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Siapa mereka ini? Dikatakan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa lima nama ini dulunya nama orang-orang saleh. Kemudian orang-orang saleh ini meninggal dalam waktu yang hampir bersamaan. Dalam waktu satu bulan semuanya meninggal. Maka mereka merasa kehilangan. Kemudian syaitan membisikkan pada mereka, ansawwaru tilka suwar, gambarlah mereka, bikinlah patung-patung mereka untuk mengingat. Maka mereka membuat patung-patungnya. Kata Ibn Abbas, falam tu'bad, belum disembah, masih digambar saja pada generasi pertamanya, hanya mengenang saja sebagai monumen-monumen. Ternyata kata Ibn Abbas lanjutnya, summa nusiyal ilmu fa'ubidat, kemudian dilupakan ilmu dan kemudian disembah. Mereka bukan hanya mengenang, tapi meminta, ya Wad, ya Yahud, wahai Ya'uq, wahai Nasr, berikan kepada kami ini dan itu. Kami butuh bantuanmu, kami butuh pembelaanmu, kami butuh syafaatmu, kami butuh pembelaan darimu nanti di hadapan Allah. Isfa'ni, isfa'ni. Ikhwan bin a'azakumullah. Itu yang terjadi. Sebagaimana digambarkan dalam riwayat yang sahih. Bahwa Wad, Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr itu semua nama-nama orang soleh yang kemudian dikeramatkan kuburannya dan patung-patungnya. Kata As-Sana'ani rahimahullah, a'adu biha ma'na suwa. Mereka waktu itu, di zaman Syekh Muhammad bin Wahab, kaum musyrikin mengembalikan makna-makna berhala tadi. Namanya bukan Suwa, bukan Yaghuts, bukan Ya'uq, bukan Nasr, tetapi maknanya makna ha'ula al-asnam, maknanya seperti makna berhala itu. Sebab ini kuburan orang saleh, ini kuburan wali min awliya'illah, ini adalah peninggalannya, ini adalah kenang-kenangannya, ini adalah itunya, semua dikeramatkan oleh mereka dan semua didatangi untuk meminta-minta, untuk berdoa padanya, untuk menyatakan dengan permohonan-permohonan. Khamilina azakumullah. Qala waqad hatafu 'inda asy-syada'id bismiha. Masih dalam syairnya Sana'an. Dan mereka telah membisik atau telah berbisik-bisik di tempat-tempat tersebut, tempat-tempat keramat tadi. 'Inda asy-syada'id, ketika kesusahan-kesusahan, bismiha, dengan nama-nama orang soleh tadi. Ya Syekh fulan, ya wali fulan, membisikkan dengan khusyuk seakan-akan berdoa kepadanya, ya Syekh fulan, ya wali fulan. Kama yasiful mutarru bisamadil firdi, sebagaimana seorang yang membisikkan atau berbisik-bisik, orang yang kesusahan, kepada Allah as-samadil firdi, yani berbisik-bisik, berdoa, meratap kepada tempat-tempat keramat tadi seperti orang-orang mukmin yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama yahtiful muttar, seperti orang yang kesusahan memanggil Allah Subhanahu wa taala as-samadil fardi, tempat bergantung, tempat bertawakal. Ya Allah, ya Rabbi, ya Arhamar Rahimin. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. Seharusnya begini, seharusnya meminta kepada Allah, tapi mereka meminta kepada orang-orang saleh yang sudah mati, kepada wali-wali atau yang dianggap wali, kepada orang yang dianggap sebagai ini dan itu, atau kepada pohon keramat, batu keramat dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Wa kama aqaru, sebagaimana mereka pun menyembelih sembelihan-sembelihan. Uhillat li ghairillah, mereka berikan untuk selain Allah. Subhanallah, persis di zaman jahiliyah. Bedanya dulu tidak mengaku muslimin, di zaman Syekh ketika itu, di zamannya Imam As-Sana'ani, Imam Syaukani, rahimahumullah, mereka mengaku muslimin, tetapi meminta kepada batu, kepada kuburan, kepada pohon, kepada tempat-tempat keramat, atau kepada wali-wali yang tidak ada. Memanggil-manggilnya, memanggil dengan namanya, membisik-bisikkan, ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan. Bahkan mereka menyembelih sembelihan-sembelihan seperti kaum muslimin menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Sesajen-sesajen. Menyembelih kurban untuk tempat berhala ini, tempat berhala itu. Terjadi pula di kalangan kaum muslimin ketika itu. Menyembelih untuk tempat keramat ini, untuk tempat keramat itu. Uhillat li ghairillahi jahran 'ala 'amdi. Mereka menyembelih untuk selain Allah dengan terang-terangan, ala amdi, dengan amdan, dengan sengaja. Wa kam ta'if haula al-qubur, masih kata Sanani. Dan berapa banyak orang yang tawaf mengelilingi kuburan-kuburan. Itu terjadi saat itu. Muqabbil wa mustalim, mencium dan kemudian mengusap dengan tangannya. Mustalim al-arkani minhunna bil yadi. Seperti tawaf mengelilingi Ka'bah. Seperti mencium Hajar Aswad. Seperti mengusap-usap Ka'bah. Kepada apa? Kuburan-kuburan. Yang dianggap keramat, dianggap kuburan orang-orang saleh. Qanibun a'azakumullah. Padahal sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mencium Hajar Aswad menyatakan, sungguh aku tahu engkau itu batu, la yanfa' wa la yadur. Aku tahu engkau itu batu, tidak memberikan manfaat dan mudarat. Engkau tidak bisa menentukan takdir-takdir baik ataupun takdir buruk. Kalau saja aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku pun enggak akan mencium. Artinya para sahabat tahu ketika mencium Hajar Aswad, ketika mengelilingi Ka'bah, bukan menyembah batu, bukan menyembah Ka'bah sama sekali. Tetapi menyembah Allah, Rabb hadzal bait. Rabb hadzal bait, Rabbnya bait ini. Karena diperintahkan untuk memuliakan Allah, maka kita memuliakan Allah dengan mentaati perintahnya. Perintahnya untuk tawaf-tawaf. Alhamdulillah. Perintahnya untuk sa'i, sa'i. Dicontohkan oleh nabinya dan rasulnya untuk mencium Hajar Aswad, ya mencium. Atau mengusapkan dengan tangannya, atau mengusap Ka'bah, maka kita ikuti. Dalam rangka ibadatan lillahi ta'ala. Dalam rangka beribadah pada Allah SWT. Tetapi yang terjadi di masa itu, justru mereka menganggap itu sebagai pengagungan terhadap orang saleh. Tawaf di kuburannya, mengusap-ngusap nisannya, atau membangun kuburannya, meninggikan dengan kubah-kubah. Itu Imam As-Sana'ani menggambarkan keadaan ketika itu dan menggambarkan munculnya seorang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah di waktu yang sangat tepat Allah bangkitkan seorang mujaddid, seorang pembaharu yang membersihkan kembali tauhid dari kesyirikan-kesyirikan, yang membersihkan kembali sunnah dari kebid'ahan-kebid'ahan. Yang kedua, ucapan Imam Syaukani rahimahullah. Qala, kata Syekh, wa kam qad sara an tashyid abniyatil qubur wa tahsinha min mafasid yubki laha al-islam. Dan sungguh betapa banyak bangunan-bangunan di kuburan ditinggikan. Dan betapa banyak bangunan-bangunan di kubur tahsinnya diindahkan. Dan betapa banyak memunculkan mafasid, kerusakan-kerusakan, yubkilah al-Islam, yang membuat nangis kaum muslimin, yang membuat air mata ini bercucuran melihat mereka meninggikan kuburan, mengagungkan kuburan, membangunnya dengan kubah-kubah, dan kemudian mereka meminta dan mencari di sana keselamatan, mencari jodoh, bahkan mereka mengharapkan berkah daripadanya. mayubki al-Islam, yang membuat menangis orang-orang yang beriman. Minha, diantaranya, masih kata Syaukani rahimahullah, i'tiqadu jahalah laha ka'tiqadil kuffaril asnam. Di antaranya keyakinan-keyakinan orang bodoh saat itu, orang awamnya rata-rata meyakini terhadap kuburan-kuburan tadi. Ka'tiqadil kuffaril asnam, seperti keyakinannya musyrikin jahiliyah terhadap berhala-berhalanya. Sama. Ini kita belum bercerita tentang Syekh Muhammad bin Wahab. Ucapan siapa ini? Asy-Syaukani rahimahullah. Artinya kalau kalian menjatuhkan, menjelekkan, mencerca Syekh Muhammad bin Wahab dengan alasan ini, maka harusnya kalian mencela seluruh ulama, termasuk Imam Syaukani, Al-Fan'ani, dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, juga Imam Ahmad, juga Imam Syafi'i rahimahullah, yang juga mahrum. Karena hadis-hadisnya sangat jelas. Rasulullah melarang untuk tujassasul qubur wa tubna 'alayha, untuk dibangun di atas bangunan, untuk dicat, untuk diindahkan, dilarang. Khana bin Ali wa qulakum muslim yang sarabat. Kembali kepada ucapan Syaukani rahimahullah. Dan juga waktu itu orang-orang awam meyakini terhadap kuburan tadi seperti keyakinan orang kafir terhadap berhalanya. Apa keyakinan orang kafir terhadap berhalanya? Bahwa berhala ini memiliki kekuatan gaib, bisa mengabulkan doa, bisa menerima nazar. Kalau nazar di situ, kamu akan berhasil. Kalau saya lulus, saya akan berikan kembang 7 warna dengan minyak 1/2 gelas untuk kuburan keramat ini. Nanti kamu akan lulus. Itu keyakinan seperti keyakinan jahiliyah. Atau keyakinan jahiliyah yang menyatakan mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak nyembah mereka. Kami hanya ingin menjadikan benda-benda ini perantara pada Allah. Kami hanya ingin menjadikan berhala-berhala ini perantara pada Allah. Ternyata sama. Ketika ditanyakan pada mereka saat itu, sama alasannya. Persis tidak berbeda. Mana abuduhum? Kami tidak nyembah mereka. Kami tidak nyembah kuburan. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, hanya sebagai perantara yang mendekatkan kami kepada Allah. Ya'taqid fiha i'tiqad al-kuffar li'asnamihim, meyakini pada kuburan seperti keyakinan musyrikin kepada berhalanya. Wa'azuma dzalik, dan semakin besar perkara-perkara itu. Fa dhannu annaha qadiratun 'ala jalbin naf'i wa daf'id dharari. Mereka meyakini dan mereka menduga bahwa kuburan-kuburan keramat tadi, tempat keramat, pohon keramat, peninggalan-peninggalan aulia, peninggalan-peninggalan para wali, memiliki kudrah, memiliki kekuasaan, bisa memberikan manfaat dan bisa melindungi dari mudharat. Astagfirullah. Faja'aluha maqsadan litalabi qada'il hawa'ij. Akhirnya mereka menjadikan tujuan. Mereka berdatangan ke tempat itu untuk meminta hajat-hajat mereka, untuk berlindung dari apa yang mereka takuti. Mereka jadikan tempat-tempat tadi sebagai malja linajahil mafalib, dijadikan sebagai tempat berlindung, tempat datangnya mereka untuk mendapatkan najah, keberhasilan, keselamatan. Wa sa'alu minha ma yas'aluhu al-'ibad min rabbihim. Mereka meminta seperti memintanya ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pada kuburan seperti ahli ibadah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa shaddu ilaiha ar-rihal, maka mulai mereka mengadakan berbagai macam perjalanan-perjalanan. Padahal la tusaddu ar-rihal illa ila thalathati masajid. Enggak boleh diadakan perjalanan khusus untuk memuliakan satu tempat kecuali 3 tempat saja. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjidil Nabawi. Qulna a'udzubikumullah. Artinya dilarang oleh Nabi untuk mendatangi tempat-tempat yang dianggap agung, dianggap suci, kecuali 3 ini. Tetapi mereka waktu itu berdatangan dari tempat-tempat yang jauh untuk mendatangi kuburan keramat, tempat keramat, pohon keramat. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Wabil jumlah, ringkasnya, innahum lam yad'u syai'an mimma kanatil jahiliyah taf'aluhu bil asnam illa fa'aluh. Ringkasnya, ini maksud ucapan siapa? Asy-Syaukani. Ringkasnya bahwa mereka tidak meninggalkan satu perbuatan pun yang dikerjakan oleh musyrikin jahiliyah kecuali mereka kerjakan juga. Apa saja yang dikerjakan oleh musyrikin jahiliyah? Tawaf terhadap Latta, mereka kerjakan. Menjadikan perantara, mereka kerjakan. Memberikan sesajen-sesajen, mereka kerjakan. Bersumpah dengan Latta, demi Latta, mereka kerjakan. Hanya namanya lain, bukan nama Latta. Yusammunahu bighairi ismi. Mereka namakan dengan nama-nama lain. Karena memang yang dikuburnya orang-orang lain, tapi dianggap kerabatnya sama. Na'udzubillah min dzalik, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Syaukani beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa ma hadzal munkar asy-syani' wal kufr fadhi' lam najid min man yaghdab lillah. Kata Syaukani saat itu, dengan kemunkaran yang sangat dahsyat, dengan kekafiran yang sangat mengerikan, dengan berbagai macam kesyirikan-kesyirikan dan kesesatan-kesesatan, kami tidak mendapati satu orang pun yang marah karena Allah dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Kami tidak mendapati orang yang yaghar hamiyatan lidinil hanif. Tidak mendapati orang yang punya ghirah, yang cemburu. Kenapa? Mereka mintanya bukan kepada Allah. Hampir tidak ada. Kita katakan hampir karena masih ada sedikit sekali. Hampir-hampir enggak ada. Kalaupun ada, suaranya enggak didengar. Karena tenggelam dalam gelombang kesyirikan dan kebid'ahan yang demikian banyaknya. La aliman wala muta'alliman. Kata Syaukani, kami tidak mengetahui ada seorang berilmu ataupun orang yang pelajar yang mengingkarinya atau marah karenanya. Semuanya anggap biasa. Wala amiran, wala waziran, wala malika. Tidak pula kami dapati apakah gubernur ataupun wazir, menteri ataupun raja. Enggak ada yang perhatian dalam masalah itu. Enggak ada yang mengingkari. Marah saja, enggak ada. Semuanya menganggap bahwa itu biasa. Wa qad tawarada ilayna min al-akhbar ma la yashukku ma'ahu anna kathira min ha'ulai al-quburiyin aw aktharihim إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حالف بالله فاجرا. Dan juga sudah sampai pada kami berita-berita, kata Imam Syaukani, yang tidak diragukan kebenarannya, bahwa kebanyakan mereka para kuburiyun tadi, kalau mereka bersumpah dengan nama Allah dengan dusta, itu biasa berdusta dengan nama Allah. Wallahi begini, wallahi begitu, padahal dusta. Fa idza qila lahu, kalau dikatakan kepadanya, ihlif bi syaikhik, bersumpahlah dengan nama syekhmu, baru dia enggak berani. Jadi bersumpah nama Allah dengan dusta berani, tapi ketika disuruh bersumpah dengan nama syekhmu, enggak berani dusta. Lebih takut kepada syekh-syekhnya, lebih takut kepada tokoh-tokohnya, lebih takut kepada aulia daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini qulana na'azakumullah, na'udzubillah. Kalau sudah dikatakan bersumpahlah dengan nama wali fulan, bersumpahlah dengan nama habib fulan, tidak berani berdusta sama sekali. Kata mereka, kalau kami berdusta kami akan ditimpa bala. Karena wali fulan memiliki kekuatan, karena syekh fulan memiliki begini, karena habib fulan. Itu barakallahu fikum adalah keyakinan hampir rata-rata manusia ketika itu. Illa man rahima rabbuh, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min abyanil adillah ad-dallah ala anna syirkahum qad balagu fawqa syirk. Ini sebesar-besar dalil, kata Syaukani, yang menunjukkan bahwa kesyirikan mereka sudah mencapai setinggi-tinggi kesyirikan. Lebih tinggi dari orang yang berkata innahu ta'ala tsanitsnain atau tsalitsu tsalatsa. Lebih tinggi dari orang-orang yang berkata bahwa Allah itu salah satu dari dua Tuhan atau menyatakan bahwa Allah salah satu dari tiga Tuhan. Siapa menyatakan Allah salah satu dari dua Tuhan? Majus. Satu Tuhan terang dan Tuhan gelap. Tuhan gelap yang menciptakan kejelekan-kejelekan, Tuhan terang yang menciptakan kebaikan-kebaikan. Yang menyatakan salib di sana Nasrani. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Maka dikatakan Allah salah satu dari mereka. Faya ulama ad-din. Sedangkan orang-orang musyrik ini tadi menganggap banyak Tuhan. Pohon keramat ini seperti Tuhan, bisa mengabulkan doa, bisa menentukan takdir. Kalau engkau tidak memberikan sesajen-sesajen, kalau engkau menyelisihinya, kalau engkau menentangnya, engkau akan ditimpa kualat, ditimpa bencana, ditimpa malapetaka. Engkau akan begini, akan begitu. Dan lebih takut kepada pohon keramat daripada pada Allah SWT. Ini barakallahu fikum baru bicara akidah. Kerusakan-kerusakan dalam masyarakat lebih parah lagi. Tentunya, walaupun kita tahu kerusakan dalam akidah sesuatu yang paling mengerikan. Tetapi maknanya kemaksiatan-kemaksiatan sudah merajalela. Perampok-perampok itu banyak. Dan termasuk Syekh Muhammad bin Wahab pernah dirampok. Ketika pulang dari haji, dalam perjalanannya menuju ke Syam, tiba-tiba didatangi gerombolan-gerombolan para perampok, kemudian dipukul, dilukai, berdarah kepalanya, dirampas seluruh hartanya, dan ditinggalkan begitu saja. Maka beliau tidak jadi ke Syam, kembali ke Madinah. Subhanallah, hikmahnya beliau melanjutkan lagi belajar di Madinah bersama para ulama, menyelesaikan kitab ini dan kitab itu. Khamilinazakumullah, Allah kehendaki mereka merampok, melakukan kejahatan-kejahatan, tetapi yang terjadi pada Syekh al-Imam justru bertambah ilmu. Kembali ke Madinah dan melanjutkan belajarnya. Tidak jadi ke Syam. Khamilinazakumullah, muslim yang sarumati. Perampok-perampok, pembunuh-pembunuh, dan berbagai macam kejahatan-kejahatan merajalela. Raja banyak, penguasa banyak, negara-negara kecil-kecil, walaupun yang terbesar adalah Daulah Utsmaniyah, tetapi di Dar'iyah kerajaan kecil sendiri, di Ihsa kerajaan kecil sendiri, yang sudah tidak sanggup atau sudah tidak diurus oleh Khalifah Utsmaniyah atau Daulah Utsmaniyah. Jadi jangan dikira bahwa ini dalam keadaan di bawah kekuasaan Utsmaniyah, tidak sama sekali. Mereka mengurusi dirinya sendiri, tetapi tidak ada yang mampu mengatasi para perompak, para perampok, apalagi mengatasi kesyirikan-kesyirikan yang tentunya membutuhkan ilmu. Khamilina azakumullah kumsum min syahramati. Kembali kepada ucapan Syaukani rahimahullah, kata beliau, mereka sudah mencapai kesyirikan yang sangat tinggi. Faya ulama ad-din, wahai para ulama, pemuka agama. Waya mulukal muslimin, wahai penguasa-penguasa kaum muslimin. Ayya wizrin, ayya raj'in lil islam, asyadda minal kufur. Wahai para ulama, wahai para penguasa, apa yang lebih jelek, apa yang lebih mengerikan daripada kekufuran? Kenapa dibiarkan? Wa ayya bala'in li hadha ad-din adar 'alayhi min ibadati ghairillah. Bencana apa yang lebih besar daripada bencana yang merusak peribadatan kepada Allah? Bencana apa yang lebih besar dan lebih merusak ibadah pada Allah Ta'ala daripada kesyirikan-kesyirikan? Wa ayy musibatin yusab biha al-muslimun. Musibah apa yang menimpa kaum muslimin yang ta'dilu, yang mengimbangi musibah seperti musibah yang terjadi ketika itu di Hijaz, di Arab secara umum, bahkan termasuk di Yaman. Musibah apa yang lebih besar dari musibah-musibah yang menimpa kaum muslimin daripada kesyirikan-kesyirikan, kekufuran-kekufuran, kesesatan-kesesatan? Wa ayyun munkarin yajib inkaruh, dan kemungkaran yang mana yang lebih wajib untuk diingkari? Illam yakun inkaru hadha syirk al-bayyin wajiban, kalau bukan mengingkari kesyirikan ini, kesyirikan atau apalagi kemungkaran yang perlu diingkari. Kemungkaran apa yang lebih wajib untuk diingkari kalau bukan kemungkaran syirik? Ini barakallahu fikum. Akhirnya Imam Syaukani dan juga Imam Al-Fana'ani, kedua-duanya menulis. Bukan beliau tidak berjuang, berjuang. Menentang kesyirikan-kesyirikan. Dan berupaya untuk menasehati. Tetapi sungguh menyedihkan. Kata pepatah disebutkan oleh Syaukani, laqad asma'ta law nadaita hayyan walakin la hayat liman tunadi walau naran nafakta biha adahat walakin anta tanfukhu fi ramadi. Kata beliau, kalau engkau memperdengarkan atau engkau akan memperdengarkan pada seseorang kalau engkau memanggil orang hidup, tetapi sayang sekali tidak ada kehidupan pada mereka-mereka yang kau seru. Keadaannya kurang lebih demikian. Ya, ini berbicara pada mereka seakan-akan berbicara pada orang mati. Tidak mau mendengar, tidak mau menggubris, tidak mau paham, tidak mau mengerti. Walau naran nafakta biha adha'at. Kalau saja api yang kamu tiup tambah nyala, tambah membara, adha'at, akan menerangi. Walakin anta tanfukhu fi ramadi, tapi sayang engkau meniup di abu yang enggak ada apinya. Apa yang terjadi? Bukan tambah nyala. Beterbangan debunya la faedata fiha. Beterbangan debunya tidak ada faedahnya, bahkan nyabur. Bahkan akhirnya engkau kelilipan. Kau kelilipan. Kemasukan debu di matamu. Lau naran nafakta biha adha'at. Kalau saja api yang kau tiup akan tambah nyala. Tetapi yang kau tiup debu, abu. Debu yang kau tiup. Kalau engkau berbicara pada orang hidup, misalnya engkau memperdengarkan padanya. Tetapi engkau berbicara pada orang-orang mati. Artinya mereka seakan-akan orang mati. Amwatun ghairu ahya. Seakan-akan mereka orang-orang mati, orang yang tidak hidup. Maka beliau-beliau menulis kitab. Allafa San'ani, adapun Imam San'ani menulis kitab risalah ismuha Tathhir al-I'tiqad. Nulis kitab khusus judulnya Tathhir al-I'tiqad an Abranil Ilhad. Membersihkan keyakinan, membersihkan akidah dari kotoran-kotoran ilhad, yakni kesyirikan-kesyirikan. Ini San'ani rahimahullah. Demikian pula Syaukani menulis risalah, satu tulisan yang berjudul Sifa'us Sudur Bitahrimil Bina Alal Qubur. Membersihkan hati dari masalah membangun kuburan. Itu judul kitabnya. Artinya hati ini harus bersih dari keyakinan-keyakinan bid'ah yang membawa kepada kesyirikan, yaitu membangun kuburan-kuburan. Tapi kenapa kok beliau-beliau tidak dicercanya seperti dicercanya Syekh Muhammad bin Luwahab? Itu pertanyaan yang perlu dijawab. Kenapa kok seakan-akan yang menentang kesyirikan-kesyirikan hanya Syekh Muhammad bin Luwahab? Ini khana bin a'azakumullah. Karena Syekh Muhammad bin Luwahab rahimahullah berdakwah sampai kemudian dia bertemu dengan seseorang penguasa yang membantunya. Dan kemudian mulai serasi antara kepemimpinan dan keilmuan. Keilmuannya pada Syekh Muhammad bin Wahab, sedangkan kepemimpinannya pada Al-Sa'ud. Maka diberantas semua berbagai macam kubah-kubah, diruntuhkan. Dan dijadikan seperti yang diperintahkan oleh Nabi. Hanya tanah dengan tinggi sejengkal saja. Dan ini barakallahu fikum, bukan ini adalah kesesatan atau kekejaman atau ini adalah kejahatan. Ini perintah Nabi pertama kali setelah kemenangan Fathu Mekah. setelah Allah berikan kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaaja. Kata Allah, kalau sudah datang kemenangan dan pembukaan kota Mekah, kamu lihat manusia masuk ke agama Allah berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Setelah Fathu Mekah, maka seluruh jazirah Arab dikuasai oleh kaum muslimin. Apa perintah pertama Rasulullah SAW? Perintah pertama Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib, la tada' qabran musyarrafan illa sawaitahu, la tada' surah illa tamassaha. Diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, jangan tinggalkan suratan illa tamassaha. Jangan tinggalkan satu patung berhala kecuali kau hancurkan. Jangan tinggalkan gambar-gambar makhluk hidup kecuali kau hapus. Dan jangan tinggalkan qabran musyarrafan illa sawaitahu. Jangan tinggalkan kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Apakah ini kejahatan? Atau penjagaan tauhid? Apakah ini kejahatan? Atau rahmat linnas? Apakah ini kejahatan? Atau ini bimbingan kepada kaum muslimin agar selamat dunia, selamat akhirat? Sayang sekali. Mereka bukan orang-orang yang syukur ketika dibersihkan dari kesyirikan-kesyirikan. Padahal hasilnya sangat jelas terlihat. Ada berapa tempat keramat di Indonesia? Loh, terlalu banyak. Di Jawa? Ada berapa? Wah, terlalu banyak. Di Jawa Timur saja ada berapa? Ah, oh, terlalu banyak. Di Surabaya saja ada berapa? Qadimna hazakumullah. Hampir di setiap daerah ada tempat-tempat keramat yang mereka datangi meminta-minta. Tetapi di Saudiyah, karena barokah dakwahnya Syekh Muhammad bin Wahab, kamu enggak dapat tempat keramat di sana. Kuburan keramat enggak ada. Padahal kuburan orang-orang hebat di sana semua. Kuburan para sahabat, kuburan syuhada Uhud, kuburan para khalifah Ar-Rashidun, kuburan Rasulullah SAW. Bayangkan kalau adanya di Indonesia jadi apa? Kuburan orang gila di Banyuwangi dikeramatkan. Ini kuburan keramat ini sebenarnya siapa dia? Anu siapa? Anu, dulu tuh ada orang di sini. Orangnya aneh, gini. Orang gila. Ya, bisa dikatakan begitu. Kenapa kok dikeramatkan? Karena ketika ada orang yang tanya, nomor berapa hari ini? Orang gila tadi hanya menjawab dengan seenaknya. Sekian. Dipasang. Menang. Wah, ternyata orang gila ini waliun min awliyaillah. Maka berduyun-duyun datang orang bertanya kepadanya, nomor berapa. Setiap orang yang tidak berhasil berkata, mungkin saya kurang ikhlas. Kalau datang tidak berhasil, oh mungkin saya kurang ininya, kurang itunya. Menyalahkan dirinya sendiri, bukan menyalahkan orang gila. Astagfirullah. Sudah lebih gila dari orang gilanya. Nasrallahu al-afiyah. Kemudian mati. Dikubur, dikeramatkan. Masih didatangi oleh orang-orang. Itu baru orang gila. Gimana kalau orang saleh? Bagaimana kalau ternyata sahabat? Bagaimana kalau ternyata syuhada? Orang-orang yang syahid dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, dalam perang ini, dalam perang itu, bersama Rasulullah. Bagaimana kalau ternyata khalifah-khalifah yang lurus? Bagaimana kalau ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillah. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? La tada' qabran musyarrafan illa sawaitahu. Ketika syekh didukung oleh Malik dari keluarga Sa'ud, maka mulai tidak hanya dengan lisan tapi dengan tangan. Hadirin rahimakumullah, diratakan sesuai dengan perintah Nabi. Hanya saja kuburiyun masih menyimpan dendam. Diwariskan dendamnya turun-temurun sampai ke Indonesia. Hati-hati, darurat Wahabi. Emang ngapain Wahabi? Alhamdulillah, Kalau kita bukan penguasa, kita juga tidak menindak dengan tangan. Kita merasa dan kita sadar kita rakyat biasa, enggak punya kekuasaan, enggak punya hak untuk menindak dengan tindakan-tindakan fisik. Kita hanya berbicara kaum muslimin, beribadahlah pada Allah. Kaum muslimin, berdoalah kepada Allah. Jangan ke tempat keramat, jangan ke pohon keramat. Jangan engkau meminta pada makhluk, kepada batu, kepada orang fulan wa fulan. Mintalah kepada Allah. Hanya itu. Diterima, alhamdulillah. Enggak diterima? Apa kemudian kita marah? Memerangi mereka? Kita bukan penguasa. Qanidina azakumullah. Rasulullah SAW menyatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa yang melihat kemunkaran, rubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu, paling tidak dengan hatinya benci kepadanya. Kalau di hatinya enggak ada kebencian, falaisa wara'a dzalika mithqala dzarratin min iman am mithqala khardatin wa habbatin khardalin minal iman. Kalau benci aja enggak ada, berarti enggak tersisa sebiji khardal pun keimanan. Maka diawali dengan dakwah bil ilmi bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Itu bukan sebentar. Bertahun-tahun Syekh Muhammad bin Wahab berdakwah di Ihsa sebelum ke Dar'iyah. Ihsa. Kemudian ke tempat lahirnya, di Uyainah, kemudian di sebelahnya, kemudian berpindah-pindah dari mulai dia ketika berdakwah masih di Basrah. Masih belajar di sana, dia sudah melihat, ini orang-orang ini apa mereka enggak mengerti kalau itu syirik? Tidak main. Tetapi sudah disebutkan tadi. Lau asma'ta, laqad asma'ta lau nadaita hayyan. Engkau bisa memperdengarkan ucapanmu kalau yang kau ajak bicara orang hidup. Walakin la hayata liman tunadi, tapi sayang sekali enggak ada kehidupan pada orang yang kau seru. Lau naran nafakta biha adha'at. Kalau saja api yang kau tiup akan tambah nyala. Tetapi kalau engkau meniup ramad, justru akan merusak. Maka beliau merasa tidak berhasil dakwahnya di sana dan tidak ada sambutan, bahkan yang terjadi penentangan, beliau berpindah. Lihat barakallahu fikum. Namanya dakwah selalu mengalami ujian demi ujian, tantangan demi tantangan, bahkan berbagai macam pihak ingin membunuh Syekh Muhammad bin Wahab. Beliau berpindah dari satu negeri ke negeri lainnya. Dan itu pertolongan Allah ketika bertemu dengan Ansar rahimahullah, bahwa aku akan bantu engkau, aku akan dukung engkau dengan syarat engkau jangan meninggalkan kami ketika kondisi semakin genting. Maka Syekh Muhammad bin Wahab bersumpah, berbaiat, aku tidak akan meninggalkan engkau sampai titik darah penghabisan, dengan janji engkau mendukung dakwah ini. Maka terjadilah ikatan perjanjian yang kokoh, saling mendukung. Al-quwwah wal-ilm, kekuatan dan keilmuan. Sudah tergambar bagaimana keadaan dunia saat itu. Bagaimana keadaan dunia, karena sudah kita kisahkan keadaan di sekitar Arab, sekitar Hijaz, sekitar Mekah Madinah, yang paling dekat dengan sumber agama Islam, tempat kelahiran Nabi SAW, Madinah, Mekah dan Madinah. Sudah keadaannya seperti itu, sedemikian rupa. Segala macam bentuk-bentuk kesyirikan, kebid'ahan, khurafat, takhayul sudah beredar di mana-mana. Belum lagi kemaksiatan-kemaksiatan, perampokan-perampokan, pembunuhan-pembunuhan di mana-mana. Betul-betul keadaan negeri yang sangat kacau hampir di setiap tempat. Saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan lahirnya seorang yang akan menjadi mujaddid, yang akan menjadi seorang ulama yang membersihkan berbagai macam kekufuran dan kesyirikan itu, yaitu Syekh Al-Allamah Al-Mujaddid Al-Imam Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab. Nama lengkapnya Muhammad ibni Abdul Wahab ibni Sulaiman ibni Ali ibni Musharraf Al-Wuhaybi. Beliau dari Bani Hanbalah ibni Malik At-Tamimi. Lahir pada tahun 1115 Hijriah di daerah yang bernama Uyainah. Beliau kunyahnya, julukan kunyahnya Abu Ali, atau dipanggil juga Abu Abdullah atau Abu Husain. Karena anak beliau ada yang bernama Ali, ada yang bernama Abdullah, ada yang bernama Husain. Ini khairan azakumullah, yang menunjukkan bahwa beliau sangat cintanya pada Ahlul Bait, sehingga namanya nama-nama Ali bin Abi Thalib, nama Al-Hasan dan Al-Husain. Nah, sehingga kunyahnya kadang dipanggil Abu Ali yang paling terkenal, kadang dipanggil Abu Husain atau Abu Abdullah. Dan beliau lahir di keluarga yang memang berilmu, masya Allah, di keluarga ilmu, di keluarga orang-orang yang berilmu. Ayahnya seorang ahli, ulama, Syekh Abdul Wahab bin Sulaiman, bahkan termasuk jajaran para ulama yang masyhur ketika itu. Dan sekaligus ayahnya adalah qadhi di Uyainah. Qadhi yakni hakim, menjabat resmi sebagai hakim di Uyainah. Sedangkan kakeknya Syekh Sulaiman juga ulama, terkenal sebagai ahli fiqih. Terkenal sebagai ahli fiqih dan fatwa-fatwa, sehingga tidak ada orang bertanya fiqh atau fatwa kecuali di antara yang mereka tanya adalah beliau, Syekh Sulaiman. Termasuk dari pamannya, saudara bapaknya, yang bernama Syekh Ibrahim rahimahullah, juga ulama. Kan kita azakum, masya Allah, bapaknya, kakeknya, pamannya, semuanya ulama, orang-orang dari keluarga ilmu, keluarga orang yang berilmu, sehingga tidak heran kalau kemudian anaknya menjadi seorang alim di kalangan ulama. Dari kecil sudah kelihatan, terlihat kecerdasan beliau dan kekuatan hafalan beliau. Beliau menghafal Quran sebelum berumur 10 tahun sudah hafal Quran rahimahullah, dan belajar langsung dari bapaknya dan kakeknya dan juga pamannya. Itu sekolah pertama belajarnya beliau dari mereka. Baru kemudian beliau berangkat dari ulama ke ulama yang lainnya untuk mencari ilmu. Qanilin a'azakumullah, Allah SWT menghendaki agar cahaya tauhid bersinar kembali, khususnya di Hijaz dan sekitarnya, dan umumnya seluruh dunia. Karena tidak ada satu daerah pun di dunia ini kecuali sampai cahaya tauhid yang diajarkan dan dakwahkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab. Muncul organisasi-organisasi di Indonesia, ternyata dalam riwayat berdirinya organisasi tersebut disebutkan pengaruh dakwahnya Syekh Muhammad bin Wahab. Menunjukkan kalau pengaruhnya sampai ke seluruh dunia. Di Mesir juga muncul dakwah-dakwah tauhid. Muncul berbagai macam gerakan-gerakan pembersihan juga dari pengaruhnya dakwah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah Subhanahu wa taala akan terus menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. Sudah kelihatan kemarin ketika digambarkan oleh Imam Syaukani dan Imam As-Sana'ani bagaimana keadaan dunia, bagaimana keadaan Hijaz, bagaimana keadaan Yaman, bagaimana keadaan di sekitar negeri-negeri tersebut. Semuanya dalam kegelapan kesyirikan, dalam kegelapan kebid'ahan, dalam kegelapan kesesatan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menyempurnakan cahayanya, cahaya agamanya, cahaya tauhid, cahaya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mulailah beliau belajar dengan rajin. Setiap diajarkan satu kalimat, satu dalil, satu ayat, dihafal. Setiap disampaikan satu pelajaran, dihafal. Sehingga mulai terkenal di sekitarnya bahwa ini anak luar biasa. Terkenal di kalangan kaum muslimin bahwa ini anak istimewa. Bukan ibn a'azakumullah. Dan beliau belajar dari kitab-kitab salaf. Karena kebetulan orang tuanya juga berpemahaman ahlu sunnah dan bermadhab dengan madhabnya Imam Ahmad rahimahullah. Tetapi ketika Syekh Muhammad bin Wahab sudah mulai mendalami kitab Al-Mughni dari bapaknya dan dari saudaranya, dari pamannya, mulai dia berdiskusi, tidak hanya menerima tapi mengkritik bahwa ini pendapat lemah karena hadisnya demikian dan ini hadis lebih kuat. Maka paman dan bapaknya mulai terkejut melihat anak ini. Wah, ini sudah terlihat keahliannya di bidang fikih. Jadi bukan hanya belajar, tapi jeli, kritis. Kalau ada sesuatu yang lemah, pendapat-pendapat yang marjuh, dia akan sebutkan bahwa itu pendapat marjuh. Karena dalam kitab ini dikatakan demikian, kitab ini dikatakan demikian. Mulai dikenal pula bahwa dia adalah seorang yang alim, seorang yang berilmu. Dan dia pelajari tentunya yang pertama kali, yang paling inti adalah tauhid. Dengan dalil fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan dia tahu dari bapaknya, dari orang tuanya, dari pamannya, dari kakeknya bahwa al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu sebelum berbicara, sebelum berbuat. Dia sudah melihat dan bertanya kepada bapaknya, wahai bapakku, wahai kakekku, wahai pamanku, ini masyarakat meminta-minta pada makhluk, meminta-minta pada batu, meminta-minta pada pohon, kenapa dibiarkan, kenapa tidak ditegur? Jawaban mereka, bapaknya, pamannya, kakeknya, kamu belajar dulu. Qawli wal amal, belajar sebelum kau berbicara, sebelum kau bertindak, sebelum kau berbuat, berilmu dulu. Dan ini barakallahu fikum, pemahaman yang ditanamkan. Untuk kalau seorang bertindak, berbuat atau ingin mengingkari kemungkaran, pahami dulu, pelajari dulu ilmunya. Maka semakin semangat. Dan itu cambuk buat beliau untuk bertambah semangat belajar. Sehingga semangat belajarnya mengalahkan anak-anak sebayanya, remaja-remaja sebayanya. Beliau Syekh Muhammad bin Wahab mulai menambah ilmu dengan rehlah. Sebagaimana ulama-ulama terdahulu berangkat dari satu negeri ke negeri yang lainnya untuk mencari ilmu. Beliau berangkat setelah di negeri beliau sudah diambil semua ilmunya. Beliau pergi ke Hijaz. Waktu itu bersama orang tuanya haji. Bapaknya pulang, dia tidak pulang. Menetap di Mekah. Dan mencari ilmu para ulama yang ada di sana. Setelah itu ke Madinah. Mencari menimba ilmu dari ulama yang ada di sana. Kemudian ke Basrah, ke Ihsa. Pokoknya mendengar ada ulama ahli sunnah, alim, berilmu, dia datang. Dan dia belajar. Sehingga guru-guru beliau banyak. Di antaranya Syekh Abdullah ibn Ibrahim ibn Saif. Juga Muhammad Hayat al-Sindi. Muhammad al-Basri, Syekh al-Musnid al-Basri, juga Syekh Abdul Latif al-Falaqi al-Ihsa'i di Ihsa. Khamilna a'azakumullah. Ketika beliau belajar, beliau juga tidak lupa mengajarkannya pada orang yang tidak tahu. Ini juga kelebihan beliau. Sehingga beliau ajarkan semua apa yang dia ketahui pada orang yang belum tahu. Sehingga semakin terkenal pula bahwa beliau adalah seorang yang menyampaikan ilmu dan mendakwahkan ilmu. Sehingga semakin dia alim, semakin banyak murid-muridnya. Semakin banyak orang yang berguru kepadanya, menimba ilmu kepadanya. Maka muncullah para ulama di bawahnya. Di antara ulama yang setelahnya, yang ternyata itu adalah murid beliau, muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah Al-Imam Al-Mujahid Abdul Aziz bin Muhammad bin Mas'ud. Ini yang pertama disebut karena dialah yang mendukung dakwahnya. Ini bukan mendukung dakwahnya hanya karena kepentingan politik, tapi duduk bersimpuh sebagai murid. Ini keistimewaannya. Jangan dikira itu hanya pembagian politik. Laka saifulan al-fatwa, engkau pedangnya, saya fatwanya. Bas. Supaya saya bisa tetap memimpin, tetap berkuasa, bukan. Ya. Tapi karena beliau tahu betul kebenaran ajaran yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab. Tahu betul kemurnian tauhid yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan tahu ilmunya betapa tingginya, maka dia duduk sebagai murid padahal dia penguasa, tapi duduk sebagai murid. Bahkan pertama bertemunya ketika dia berpikir apakah aku akan mendatangi atau aku panggil dia, karena dia penguasa bisa memanggil. Dinasehati sama istrinya, jangan kau panggil dia, tapi engkau yang datangi dia. Karena engkau membutuhkan ilmu dia. Dia alim. Jadi turuti. Artinya dia sadar. Memang al-ilmu yu'ta walayati. Ilmu itu didatangi. Bukan mendatangi. Maka didatangi ke rumahnya. Disampaikan. Sampai terjadilah pembicaraan-pembicaraan tadi. Bahwasanya aku akan mendukung dakwah. Tetapi dengan janji. Engkau jangan meninggalkan kami. Kalau mereka orang-orang yang tidak suka akan menyerang kita. Sudah menduga, sudah memprediksi kalau dakwah ini ditegakkan banyak yang tidak suka. Orang-orang yang jelek, orang-orang yang jahat, para perampok-perampok. Qanibirin a'azakumullah. Sehingga terjadilah, Masya Allah, keserasian. Beliau duduk bersimpuh, belajar menimba ilmu sampai juga menjadi alim. Yang kedua, Amir Sa'ud Ibn Abdul Aziz bin Muhammad. Dan juga putra-putranya, anak-anaknya. Hussein, Abdullah, Ali dan Ibrahim. Putra-putranya Syekh sendiri. Putra-putranya Syekh Muhammad bin Wahab. Juga menjadi para ulama. Betul-betul keluarga ilmu. Keluarga ulama. Bapaknya, kakeknya ulama, pamannya ulama. Anak-anaknya juga para ulama. Cucunya seperti Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab. Ia menulis kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Mensyarah kitab Tauhid punya kakeknya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis kitab Tauhid dengan ringkas. Hanya mengumpulkan dalil dalam satu judul-judul bab. Kitab Tauhid. Kemudian qala Allah, qala Allah, qala Allah. Kemudian judul bab. Qala Allah, qala Allah, qala Rasul. Judul bab lagi. Sehingga cucunya melihat bahwa ini perlu disyarah. Ternyata beliau bisa mensyarah dan memberikan sekian fawaid yang jamah, yang sangat banyak dalam kitabnya Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Walaupun dikatakan masih belum selesai, masih kurang sedikit. Padahal sudah satu balini. Dan juga cucu beliau yang bernama Syekh Abdurrahman ibn Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahab. Abdurrahman ibn Hasan, cucunya, melihat bahwa fawaid yang ditulis oleh Sulaiman ibn Abdullah itu terlalu luas, bahkan kadang-kadang sampai keluar dari pembahasan, walaupun itu faedah. Faedah, tapi keluar dari pembahasan. Maka beliau melihat ini perlu diringkas. Dan kemudian diberi judul sendiri dan ditambah dengan fawaid-fawaid yang berkait dengannya. Jadi bukan hanya meringkas, tapi menambahnya. Maka muncullah kitab beliau Fathul Majid yang dikaji oleh para ulama. Bahkan Syekh bin Baz mengkaji kitab Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid itu dari awal sampai akhir, diulangi lagi dari awal sampai akhir, diulangi lagi dari awal sampai akhir sampai meninggalnya. Tidak berhenti baca kitab Fathul Majid. Karena fawaidnya yang sangat banyak dan karena manusia terus membutuhkan. Sampai selesai, generasi yang lain belum mendapatkannya. Diulangi lagi kitab yang sama. Sampai selesai, generasi yang lain juga membutuhkannya. Diulangi lagi, dan terus demikian. Di samping kitab-kitab yang lainnya tentunya. Juga termasuk murid beliau adalah Syekh Ahmad bin Nasir ibn Uthman ibn Muammar. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Husain, Syekh Hamad bin Nasr Al-Mu'ammar, dan juga Syekh Husain bin Ghanem, dan lain-lain. Maka ikhwan bin a'azakumullah, di samping beliau berbicara dalam dakwahnya, menyampaikan ilmunya, menyampaikan kajian-kajian, memperingatkan dengan lisan, juga beliau menulis tulisan-tulisan. Di antara tulisan beliau adalah kitab Tauhid, Kashf Syubhat, Usul Tsalatsah, Usul Iman. Kitab-kitab yang sungguhnya ringkas, tetapi sungguh kitab beliau sangat mirip dengan kitab-kitabnya para ulama salaf terdahulu. Di mana miripnya? Miripnya banyak dalilnya daripada ucapan pribadinya. Sehingga kalau mereka-mereka mau mengkritik Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah, maka kita akan katakan pada mereka, apa yang kalian kritik, lihat bukunya. Hampir tidak ada ucapan beliau kecuali di judul bab dan di fawaid di belakang. Sudah. Isinya semua dalil. Kitab Tauhid. Wa qawluhu ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ayat-ayat hadis. Kemudian fi fawaid. Atau dengan istilah beliau, fihi masail. Ada masail. 1, 2, 3. Selesai. Bab kedua. Qawluhu ta'ala. Sama seperti kitab-kitab para ulama terdahulu, sama seperti kitabnya Imam Bukhari, dan juga kitab-kitab imam-imam yang lainnya, yang hanya berisi hadis. Semua fikih beliau hanya pada judulnya. Fikihnya hanya pada judulnya. Bab haramnya ini, bab wajibnya itu, kemudian hadis. Ini khairan a'azakumullah kitab beliau. Bandingkan dengan kitab-kitab para mutaakhirin, banyak ucapan pribadinya, sedikit dalilnya. 1, 2, 3 halaman sampai 100 baru satu dalil. 100 halaman cuma satu dalil. Bahkan ada yang sudah sampai sekian ratus halaman, hanya satu dalil itu pun tidak diriwayatkan dengan lafadznya, dengan kalimat diriwayatkan secara makna seperti ini. Konon diriwayatkan, enggak disebutkan riwayat siapa, dikeluarkan oleh siapa, kedudukan hadisnya bagaimana, enggak ada. Ini khulunan a'azakumullah kitab-kitabnya para mutaakhirin. Adapun kitab beliau seperti kitabnya para mutaqaddimin, orang-orang terdahulu dari para ulama. Khairina a'azakumullah, sampai kemudian beliau berdakwah dan meninggal pada bulan Dzulqa'dah tahun 1206 Hijriah dengan umur 92 tahun. Khairina a'azakumullah, kalau kita bicara tentang Syekh, selesai. Tapi kita bicara tentang dakwah tauhid. Bahwa Syekh menyatakan tentang dirinya. Menyatakan bahwa aku hanya ngikut. Innama ana muttabi' wa la nabtadi'. Aku hanya ngikut. Aku tidak mengada-ngada. Sebagaimana disebutkan ucapannya dan diriwayatkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, bahwa Syekh menyatakan, innama ana tabi', sesungguhnya aku hanya ngikut. Ya, ini bukan sesuatu atau bukan ajaran yang baru, bukan ajaran yang dibikin-bikin baru, tidak sama sekali. Beliau hanya ngikut ulama terdahulu, sebagaimana ulama terdahulu ngikut ulama sebelumnya, sebagaimana ulama sebelumnya ngikut kepada para sahabat, sebagaimana para sahabat ngikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innama ana tabi', aku hanya mutabi'. Aku tidak mengada-adakan perkara baru. Dan juga beliau berkata rahimahullah, aku bersaksi, asyhadu, aku mempersaksikan, usyhidullah, aku bersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada malaikat yang hadir dan juga kepada seluruh kalian wahai manusia, aku bersaksikan bahwa aku berakidah dengan akidah ahli sunnah, aqidatul firqatin najiyah, ahli sunnah wal jamaah. Bersumpah dengan nama Allah, bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan bersumpah mempersaksikan di depan para malaikat, di depan manusia, bahwa aku berakidah dengan akidah terfirqatin najiyah ahli sunnah wal jamaah. Sehingga tuduhan-tuduhan tadi semuanya tidak berdasar. Tuduhan-tuduhan yang keji, yang mengandung sekian macam tuduhan dusta, sekian macam kebohongan-kebohongan. Kalau dikatakan oleh beliau, kalau akidahku, agamaku, yang aku adinullah bihi, yang aku beragama kepada Allah dengannya, adalah mazhab ahli sunnati wal jamaah. Apa mazhab ahli sunnah wal jamaah? Mazhab ahli sunnah wal jamaah adalah mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang disampaikan oleh para sahabat kepada para tabi'in, yang disampaikan oleh para tabi'in kepada tabi'it tabi'in, yang disampaikan oleh mereka kepada muhaddithin, yang ditulis dalam kitab-kitab hadis, musnad-musnad, sunan-sunan, dan kitab-kitab sahih. Maka yang namanya ahli sunnah mengikuti sunnah. Siapa yang mengaku aswaja tetapi tidak mengikuti sunnah Nabi, bahkan mengadakan kebid'ahan, maka dusta dia mengatakan aswaja. Kadib. Karena ciri-ciri ahli sunnah, ia mengikuti sunnah. Harus tabi', harus ngikut. Yang kedua, wal jama'ah, dan jama'ah. Yaitu ahlul jama'ah, bukan ahlul furqah. Orang yang mementingkan kebersamaan bersama penguasanya, tidak memberontak. Yang mementingkan kebersamaan dengan kaum muslimin, tidak memerangi kaum muslimin. Mementingkan kebersamaan bersama mereka-mereka yang memegang urusan ini, urusan dunia. Qanirin a'azakumullah. Dan termasuk makna jamaah adalah jamaah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, akan berpecah belah umatku menjadi 73 golongan, semuanya finnar illa wahidah, semuanya dalam neraka kecuali satu golongan, yaitu al-jama'ah. Siapa al-jama'ah ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashab, yaitu yang seperti aku dan para sahabatku. Yang seperti aku dan para sahabatku. Berarti siapa al-jama'ah? Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka ahli sunnah wal jama'ah adalah ahli sunnah yang berpegang dengan sunnah dan mengikuti pemahaman al-jama'ah, mengikuti jalan mereka. Dan itu ahli sunnah wal jama'ah. Maka semua para imam-imam ahli sunnah menyatakan mazhab ahli sunnah wal jama'ah adalah yang paling benar, yang hak. Siapa yang mengikuti jalan-jalan lain, maka dia menyimpang. Siapa yang beragama tidak dengan sunnah Nabi, berarti seakan-akan beragama mengaku Islam tapi tidak dengan ajaran Islam. Apa jadinya? Barang siapa yang mengaku kaum muslimin tetapi tidak berpegang dengan ajaran Islam, dia tentunya tidak akan dipercaya kalau dia muslimin. Yang namanya Islam adalah ajaran Rasulullah SAW, as-sunnah. Dan itu madhab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Aqidati, dini, kata beliau, alladhi adinullah bihi, yang aku beragama kepada Allah dengannya, adalah mazhab ahli sunnati wal jamaah. Demikian pula pernah beliau berkata, perhatikan pernyataan-pernyataannya yang menunjukkan kalau beliau benar-benar orang yang di atas hak. Qala, kata beliau, alhamdulillah, aku bukan seorang sufi yang mengajak kepada kesesatan tasawuf. Bukan pula orang yang muqallid madhab-madhab tertentu. Bukan pula aku adalah orang yang mengajarkan ilmu filsafat. Tetapi aku adalah orang yang mengajak kembali kepada Allah. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Beliau menyatakan, aku tidak mengajak kepada tarekat-tarekat sufiyah. Aku tidak mengajak kepada ilmu kalam. Aku tidak mengajak untuk taklid kepada madhab-madhab tertentu. Karena madhab-madhab fiqih para ulama Kita ambil dari mereka semuanya. Dan kita cari mana yang lebih rajih, mana yang lebih kuat dalil-dalilnya. Dan kita pegang. Diucapkan oleh beliau ikrar ini, karena saat itu, yang terjadi di medan dakwah adalah pertikaian antara madhab dengan madhab. Syafi'i dengan Hanafi, Hanafi dengan Hambali, Hambali dengan masing-masing taklid dengan kelompoknya masing-masing. Aku tidak mengajak pada salah satunya, tapi aku mengajak kepada semua para ulama dan mencari mana yang lebih rajih kita pegang. Juga beredar berbagai macam dakwah, dakwah ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat. Maka kata Syekh, aku tidak mengajak kepada ilmu-ilmu filsafat. Demikian pula tersebar ketika itu berbagai macam tarikan-tarikan dari berbagai macam tarekat-tarekat sufiyah yang kullu hizbin bima ladaihim farihun, yang masing-masing merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Tarekat fulaniyah, tarekat fulaniyah, tarekat fulaniyah, ada sekian ratus tarekat. Dan masing-masing merasa kelompok mereka yang paling hebat. Kata beliau, aku tidak mengajak kepada salah satunya, tapi mengajak untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Bukan tarekat fulaniyah wa fulaniyah, tetapi mengikuti tarekat Nabi Muhammad SAW. Ini yang disebut dengan pemurnian agama. Inilah yang dikatakan dengan at-tajdid. Sehingga beliau, rahimahullah, dijuluki oleh para ulama di zamannya sebagai mujaddid, yang memperbaharui. Makna memperbaharui adalah membersihkan agama dari berbagai macam yang mengotorinya. Mengembalikan kepada aslinya. Mengembalikan kepada Quran wa sunnah. Dan mengembalikan kepada para sahabat, para a'immah. Ini khudunina a'azakullah, makna tajdid. InsyaAllah kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Bismillahi ta'ala. Salatuhiku afiyah. Wa nasla al-hidayah wa rahmah. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.